Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mengkaji bersama Tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bersama tim Safir Al-Azhar, alumni Universitas Al-Azhar di Sumatera Utara. Kita telah sampai pada ayat 120 dari surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wazaru zahiral ismi wa batinah, innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberikan pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan rezeki yang halal, sembelihan yang halal, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memakan yang halal karena yang halal itu sangat banyak, dan kalaupun harus terpaksa memakan yang haram maka itu dalam bingkai keterpaksaan dan dilarang untuk berlebih-lebihan dalam memakan yang haram. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang melampaui batas. Maka pada ayat 120 ini Allah lebih jelas menegaskan sekali lagi untuk meninggalkan, jangankan memakan yang haram dari segi wujud fisik, tetapi melakukan hal-hal yang diharamkan dalam bentuk dosa pun juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazaru zahirul ismi wa batinah. Maksudnya apa ini Ustaz Perdana? Kenapa kok harus zahirul ismi wa batinah? Kenapa enggak disebutkan wazarul isma, iya, tinggalkan saja dosa? Kenapa kok harus disebutkan Allah zahirul ismi wa batinah, dosa yang tampak dan yang tersembunyi? Kenapa kok harus ada yang tampak ini Ustaz Perdana? Iya, ini menarik sekali bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu penjelasan bahwa Allah mengetahui yang namanya dosa yang tampak dan dosa yang tidak tampak atau yang disembunyikan, yang diniatkan. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menjelaskan menafsirkan tentang zahiral ismi wa batinah, bahwa ketika manusia membuat suatu aturan dan perundang-undangan, itu sifatnya hanya sekedar memberikan satu sanksi terhadap tindakan pidana yang dilakukan secara terang-terangan atau nampak. Sedangkan hal-hal yang sifatnya niat untuk melakukan kejahatan dan sebagainya, hal-hal yang tersembunyi itu tidak bisa disentuh oleh undang-undang atau aturan-aturan yang dibuat manusia. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dan maha keadilannya, bahwa Allah memerintahkan kita untuk waspada, untuk tidak melakukan apapun yang namanya dosa, apakah yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Tapi juga menarik di sini Ustaz Jenal, bahwa di awal ayat Allah mengatakan wazaru zahiral ismi, tinggalkan dosa itu. Ini ini kenapa Allah menyuruh kita untuk meninggalkan dosa? Iya. Jadi kalau saya lihat juga sambil mengkait kenapa zahir dengan batin tadi dan kenapa harus ditinggalkan, karena permasalahannya dia akan berdampak negatif bagi diri kita. Iya. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dan kehidupan juga Ustaz. Iya. Al ismu itu kan maha kafi sodrika. Dosa itu akan bergejolak, menjadi ada batu sandung yang tidak enak di dalam hati kita. Iya. Bayangkan kalau misalnya di hati kita itu ada batu di hati kita. Iya. Batu fisik yang harus dikeluarkan oleh dokter itu kan biayanya mahal. Begitu juga dosa itu akan membuat batu-batu, bintik-bintik hitam di dalam hati kita, hidup menjadi tidak tenang. Maka disebut juga dalam bahasa yang lain, dan kita malu kalau misalnya dia diperlihatkan di depan orang ramai. Kemudian bahasa yang lain selain ism adalah zambun. Zambun artinya dosa. Zambun itu terkait dengan huruf yang sama, zanab, ekor. Dosa itu akan mengekor akan diekorkan dengan sanksi selanjutnya. Ya. Ada hukuman. Ketika kita berdosa, maka jangan lupa bahwa dosa itu bukan lenyap begitu saja. Ya, tidak selesai sampai di situ saja, Ustaz. Ada hukuman, ada hukuman. Iya. Maka di sini disebutkan tinggalkanlah itu karena apa? Bagi diri kita itu tidak baik, bagi masa depan kita pun itu tidak baik, bagi orang lain pun itu tidak baik. Karena apa? Karena kita sendiri malu. Maka di sini disebutkan selain kata Ustaz Perdana tadi di awal, kenapa kok ada zohir dan batin? Kita juga mengatakan pernah mendengar perkataan kata mutiara yang berbunyi su'ul khuluqi yu'di, perangai yang buruk itu akan menular. Iya. Jadi ketika orang melakukan kejahatan secara terang-terangan, itu dosanya bukan saja kita menanggung dosa yang kita lakukan itu. Orang yang mencontoh perbuatan kita karena kita melakukan secara terang-terangan, kita pun akan mendapat bagian dosa yang orang itu lakukan. Karena apa? Karena kita telah memberi jalan yang buruk. Maka di sini dikatakan zohir itu sangat ditekankan dan harus dinyatakan. Karena apa? Karena begitu dahsyatnya kemaksiatan kalau dilakukan secara terang-terangan. Untuk sebab itu, umat Islam di seluruh dunia sangat tegas melarang legalisasi. Iya. Walaupun umat Islam seluruh dunia tahu bahwa profesi yang paling tua di dunia ini adalah prostitusi. Iya. Tapi legalisasi prostitusi tetap dilarang. Pornografi kita tahu itu dunia sudah mengetahui dan melakukannya. Tetapi ketika itu dilegalkan, itu cerita lain. Karena apa? Ketika itu sudah zohir, sudah tampak, maka orang akan mudah mencontohnya. Apalagi dia mengatakan ayat selanjutnya, innal lazina yaksibunal isma. Kenapa yaksibun? Padahal seharusnya yaktasibunal isma. Ini iya, menarik juga untuk dikaji, Ustaz Perdana. Iya, ini juga sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi di dalam keterangan penafsiran ayat 120 ini, bahwa kata kasaba itu maknanya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa beban. Sedangkan iktasaba itu dilakukan dengan beban yang cukup berat. Nah, seharusnya untuk penggunaan hal-hal yang negatif atau perbuatan dosa dan maksiat itu biasanya Allah memakai kata-kata iktasaba. Artinya ketika seseorang melakukan perbuatan jahat, dia akan melakukannya dengan sangat berat begitu. Berat, iya. Katakanlah seperti ini, kalau Anda ingin membeli sesuatu, Anda akan pergi siang hari dan berbelanja karena itu dilakukan secara halal. Tapi kalau Anda ingin melakukan pencurian dan itu tindakan negatif, Anda akan memikirkan matang-matang sebelum apa yang akan Anda lakukan. Anda akan melakukan pencurian malam hari ketika orang-orang tidak ada, dan kemudian Anda akan celingak-celinguk ke sana kemari, khawatir kalau ternyata waktunya lebih dari berapa menit, detik, harus benar-benar difikirkan. Artinya ada dilakukan dengan sangat beban begitu. Nah, inilah naluri menolak masalah. Naluri menolak. Jadi akhirnya ketika seorang melakukan perbuatan dosa, berarti dia sudah membebankan hidupnya dengan beban yang begitu berat, dan ini akan sangat menyulitkan. Tapi kenapa di sini kemudian kenapa di sini disebut dengan yaksibunal isma? Kata Syekh Mutawalli Sya'arabi bahwa ketika seseorang sudah terbiasa melakukan perbuatan jahat, maka dia akan melakukan perbuatan itu tanpa beban sama sekali. Allah. Makanya ini sudah dalam tahap lanjutan begitu. Ibarat penyakit sudah sangat kronis sekali. Ketika dia mencuri dan tertangkap, dia tidak merasa malu. Bahkan ketika keluar, dia akan mencuri kembali. Nah, ini yang dikatakan dengan yaksibunal isma. Ketika seseorang sudah berada dalam tahap lanjutan dari perbuatan jahat, di mana dia tidak akan lagi merasa malu, dia tidak akan lagi merasa ada beban di dalam jiwanya ketika melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, tapi dia melakukannya dengan penuh keringanan dan tidak lagi memperdulikan pandangan orang lain. Iya, contohnya gitu. Nih Pak Ustadz, ada kata Ustadz Ardiansah beberapa hari yang lalu, ada orang prostitusi yang harus melakukan hal itu karena apa? Karena kalau nggak demikian anak-anaknya di rumah itu tidak makan. Nah, ini bagaimana? Jadi dia melihat bahwa ini adalah suatu yang harus dia lalui untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Iya. Kalau ini mungkin berangkat dari keterpaksaan, tapi tidak pada tempatnya. Artinya karena kebutuhan ekonomi terpaksa. Tapi begini Ustaz, apakah prostitusi itu satu-satunya jalan untuk mencari nafkah? Itu paling mudah katanya. Iya, paling mudah. Iya, sedangkan kalau dia nyuci piring biayanya sebulan cuma 200 ribu, nyuci pakaian katanya. Iya, ini kan namanya perbuatan yang mudah tapi sebenarnya dilarang begitu. Artinya kenapa harus kerja keras di kantor kalau ternyata mencuri sudah bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, kan sama saja seperti itu. Ini bukan suatu keterpaksaan dalam artian yang diperbolehkan untuk melakukan prostitusi, dan bukan jalan halal yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih begitu banyak jalan halal lainnya yang sudah Allah berikan kemudahan bagi kita untuk kita lakukan agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Jadi sebenarnya itu salah, gitu. Perasaan terpaksa harus prostitusi itu sebenarnya berangkat dari hawa nafsu sendiri, karena ingin enak-enak saja, tidak mau susah menjadi pembantu mencuci ya dengan gaji yang sedikit. Dia lebih dia cari jalan yang lebih singkat, bagaimana dalam waktu sekian jam bisa menghasilkan uang lebih banyak tapi dengan cara yang haram. Iya. Dan itu juga bukan berarti dia banyak dapat rezeki, Pak Ustadz, ya. Iya. Karena boleh jadi menimbulkan penyakit yang biayanya itu lebih besar dan habis itu anak pun masa depannya juga tidak akan enak, karena walaupun ibunya berpenampilan yang necis tiap malam gitu, tapi tetap saja badan kalau kerja di malam hari itu bukanlah hal yang sehat, Pak Ustadz, ya. Artinya dari berbagai sisi dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukannya. Karena memang sudah seperti itu. Yang namanya tindakan jahat, tindakan tidak baik kalau dilakukan itu akan malah merugikan kehidupan seseorang. Sedangkan sebaliknya, kalau dia melakukan pekerjaan yang halal dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping dia akan memperoleh apa yang diinginkan, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan. Dan ini berkat ini yang berkah ini yang Berkat ini yang sebenarnya kita cari. Kenapa? Karena keberkahan itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Ustaz, sayjuzauna bima kanu yaqtarifun. Dari situ kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Kenapa disebut dengan iqtirof, kurof, ya itu kan? Jadi ada ketekunan dalam pekerjaan. Kenapa kok bukan bimakanu ya amalun gitu? Kenapa kok harus ya ketarifun? Ini menarik untuk kita lebih detailkan nih, Pak Ustaz. Iya, artinya begini, ya amalun dengan ya ketarifun itu punya perbedaan sedikit sebagaimana telah Ustaz jelaskan tadi. Akan tetapi yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kata-kata ya'malun, itu masih ada kemungkinan dia sadar dan bertobat. Iya. Tapi kalau sudah dilakukan dengan yaqtarifun, pekerjaan yang dilakukan secara kontinu, ini sudah keenaan sendiri, sudah jadi profesi dan tidak lagi memikirkan hal-hal negatif. Yang penting dia enak dan dia mendapatkan uang banyak, ya sudah begitu. Tidak ada lagi aturan Tuhan di dalam kehidupannya. Iya. Jadi prinsipnya yang baru kalau misalnya ingin bertobat, bertobatlah. Iya. Karena itu mungkin lebih mudah. Atau yang belum mencoba jangan lakukan. Iya. Karena apa? Ketika Anda masuk bukan berarti Anda akan mudah keluar. Yang sudah masuk ke dalam sekalipun masih ada nggak harapan untuk diterima taubatnya, Pak Ustaz? Masih, Pak Ustaz. Karena ya? Di dalam hadis itu dikatakan, Innallah yaqbalu taubatal abdi malam yugharkir. Allah akan tetap menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya itu belum sampai di tenggorokannya. Iya, jadi ini merupakan kasih dan rahmat Allah kepada kita. Mungkin ada pendengar yang mendengar acara kita ini dan mungkin dia pernah melakukan kesalahan, dan kita semua juga pernah melakukan kesalahan. Bermasalah taubat atas kesalahan atau tobat tidak memiliki kesalahan pun tidak masalah untuk bertobat. Iya, benar sekali, ya? Benar sekali. Yang dikatakan tobat itu bukan hanya kalau dia melakukan kesalahan, tapi yang jelas di dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak bersalah. Ya, dan yang terbaik sebenarnya adalah ketika yang Allah senangi itu adalah ketika seseorang bertobat dari segala kesalahan yang dilakukannya. Iya. Yang menarik lagi, Pak Ustadz, ketika sudah kita bertobat, jangan ulangi lagi. Wazaru zohirul ismi wa batinah. Tinggalkanlah dosa itu. Kalaulah dulu mungkin kita menjadi sampel dalam hal keburukan, alangkah baiknya kita juga akan menjadi sampel dalam hal kebaikan, ya kan? Tidak masalah. Dulu memang akulah dedengot kemaksiatan di kampung ini. Sekarang aku akan berkata kepada penduduk kampung semua, itu yang kulakukan adalah salah. Sekarang adalah saya sampel dalam hal kebaikan. Misalnya apa, dia menjadi pengurus masjid kah? Mungkin nggak, Pak Ustadz? Mantan preman menjadi pengurus masjid. Iya, nah, kenapa tidak mungkin? Karena memang Johnny Indo, kita sudah banyak tahu tentang kisahnya. Mantan dia adalah seorang preman besar pada waktu mudanya. pernah ditangkap dan dipenjarakan di Nusa Kambangan, ya. Akan tetapi alhamdulillah sekarang menjadi seorang yang menjadi seorang dai dan juga Anthony menampilkan Medan, ya, Anthony Medan dan juga menampilkan sikap-sikap yang yang cocok untuk kita jadikan suri tauladan. Beliau membersihkan masjid, beliau membersihkan halaman di sekitarnya. Itu kebaikan-kebaikan ditampilkan. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, satu harapan dalam ayat 120 dari surah Al-An'am ini, tinggalkan dosa baik kecil ataupun besar, secara terang-terangan ataupun tersembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena dosa itu akan menjadi plak hitam di dalam hati kita, dan kita akan dipermalukan Allah di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Alhamdulillah Allah dengan kasih sayangnya menutupi kesalahan-kesalahan kita selama ini. Allah tidak membukanya begitu banyak kesalahan kita, tapi berkat rahmat Allah, Allah tutupin itu. Karena apa? Kalaulah orang tahu bagaimana kesalahan yang pernah kita lakukan, kalaulah dia itu orang tua kita, maka orang tua kita akan tidak menganggap kita sebagai anak. Kalaulah Allah bukakan kedok kemaksiatan kita, istri kita akan minta khulu atau suami kita akan minta cerai dari kita. Kalaulah anak kita melihat bagaimana kita melakukan kemaksiatan, anak pun tidak mau mengaku kita sebagai ayahnya. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya sampai detik ini, sampai saat ini masih menutupi kesalahan kita dan memaafkannya. Maka dengan itu ke depan diharapkan Allah, tinggalkanlah itu. Karena apa? Karena itu akan menyengsarakan kita di akhirat juga di dunia. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.